الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تفضل اقرأ يا أبو محمد. قال الشيخ محمد بن صالح السلمي رحمه الله: رؤية الله في الآخرة. رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نذيره. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التأويل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك بوجه رابع. أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan ru'yatullahi fil akhirah, melihat Allah di negeri akhirat. Kata beliau, ru'yatullahi fid dunya mustahilatun. Ya, mustahilatun. Ru'yatullah, melihat Allah di dunia, perkara yang mustahilah. Ini lafaz beliau yang ru'yatullah mustahilah. Ini lafaz yang dikritikkan ya kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya ada isyarat dari Syekh Shalih Al-Fauzan sebagaimana di taklik itu. Beliau menyebutkan ba'dosh inna ba'dosh syurah, sebagian pensyarah. Itu untuk melihat di bawah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, inna ba'dosh syurah samahamullah, sesungguhnya sebagian pensyarah, semoga Allah SWT musamaha memaafkan mereka, yaqul ru'yatullahi fid dunya mustahilah. Ya enggak? Lafadnya si Ibn Taymin itu kan? Di syarah di atas ya? Yang dinukilkan Syaikh Fauzan kan? Ru'yatullahi fid dunya mustahilah. Wahadha ghalatun. Dan ini kesalahan. Ru'yatullahi fid dunya laisat mustahilah. Melihat Allah di dunia bukan perkara yang mustahil. Bal hiya mumkinatun fid dunya. Bahkan hakikatnya mungkin untuk terjadi di dunia. Walakinan nas la yastati'unaha. Namun umat manusia itu tidak mungkin mampu. Di antara alasannya ya, kalau Allah Subhanahu wa taala membuka tabir wajah yang ada pada Allah Azza wa Jalla berupa cahaya, itu akan membakar alam semesta ini tadi. Walihada sa'ala Musa alaihissalam rabbahu ar-ru'ya. Oleh sebab ini Musa alaihissalam meminta kepada Rabb-nya ar-ru'yah. Walau kanat ru'yatuhu fid dunya ghayra mumkinatin, maka na yaliqu bi Musa ayas syai'an mustahilan. Kalau seandainya ru'yah, ru'yatullah, melihat Allah di dunia itu perkara yang mustahil, niscaya tidak pantas, tidak layak bagi Musa untuk meminta sesuatu yang mustahil. Kalau tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin Musa minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk melihatnya. Falaisat ru'yatullahi fid dunya mustahilah, kata Syekh Al-Fauzan, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia itu bukan perkara yang mustahil. Adapun sebelum Syekh Saleh Fauzan itu disebutkan ada Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah dan juga Raddul Alal Mantiqin karya Ibnu Taimiyah. Faedah, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ittafaqa a'immatul muslimin, sepakat para ulama, ala anna ahadan minal mu'minin la yarallah bi'ainihi fid dunya, bahwasannya seseorang pun dari kalangan mukminin tidak mungkin bisa melihat Allah dengan matanya ketika di dunia. Para ulama sepakat, tidak mungkin kita bisa melihat Allah dengan mata kita ini di dunia. Walam yatanaza'u, mereka tidak ada perselisihan sedikit pun para ulama. Umat manusia tidak mungkin bisa mampu melihat Allah dengan matanya langsung. Illa fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan di kalangan sahabat ya, atau di kalangan para ulama, apakah Rasul melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak. Ma'a anna jamahir al-a'immah ala annahu lam yarahu bi'ainihi fid dunya. Dalam keadaan para jumhur ulama, mereka berpendapat Rasul tidak melihat dengan mata ketika di dunia. Wa 'ala hadza dallatil athar as-sahihah as-sabitah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah asar-asar yang sahih dan yang sabit dari Nabi SAW, wassahabah, wa'imah, al-muslimin. Dan para ulama kaum muslimin. Yang menunjukkan Rasul tidak melihat Allah Azza wa Jalla dengan matanya ketika di dunia. Ini pembahasan Mi'raj ya. Namun yang dibahas oleh mereka, apakah mungkin di alam mimpi melihat Allah? Mereka menyebutkan mungkin. Ya. Sesuatu yang mungkin terjadi seseorang melihat Allah di alam mimpi. Untuk bisa lihat Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimin ini disebutkan yurwah, bahasanya yurwah ya, diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad mimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi enggak bisa disifati. Enggak bisa disifati bentuknya gini, enggak bisa. Terus bagaimana? Wallahu a'lam bentuknya. Yang jelasnya mereka menyebutkan mungkin. Ya, memungkinkan di alam mimpi. Mungkin dari mana sisi pendalilannya? Mereka berdalil menyebutkan hadis yang ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Pernah dengar hadisnya? Ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Rasul menyatakan, aku melihat Rabbku pada bentuk yang paling bagus. Katanya mereka, ini maksudnya hadis ini fil manam, dalam mimpi. Jadi, masalah yang mereka sebutkan mungkin. Ingat, bahasanya mungkin ya. Mungkin kan bisa dilihat di alam mimpi. Namun, bagaimana bentuk dan hakikatnya, wallahu alam. Cuman disebutkan baik, yurwa anil imami Ahmad anna ro'a rabbahu fil manam. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam mimpi. Adapun ucapan Syekh Ibnu Taimin, beliau menyatakan di sini ru'yatullah fid dunya mustahila, disebutkan di beberapa tempat dari karya tulis beliau. Beliau menyebutkan alasan ru'yatullahi fid dunya mustahilah. Alasan beliau li'an al-dillah, dalil-dalil itu menunjukkan jelas sekali tidak mungkin melihat Allah SWT di dunia. Jadi yang beliau inginkan secara syar'i, ya, dalil secara syar'i itu menunjukkan apa? Mustahil. Namun secara qadari, qadari itu secara takdir, mungkin enggak? Jawabannya mungkin. Namun di alam mimpi. Adapun secara syar'i sesuatu yang mustahil. Karena sudah jelas dalil-dalil yang menunjukkan enggak mungkin, ya. Liqaulihi ta'ala li Musa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla kepada Musa, wa qad talaba ru'yatallah. Dalam keadaan sungguh Musa telah meminta untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyatakan, lan tarani. Lan tarani. Engkau Musa tidak mungkin bisa melihat melihat aku. Lan tidak bisa memberikan faedah ta'bid, ya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Malik, wa man ra'a bilan mu'abbadan fa qawluhu urduda wa siwahu fa'duda. Barang siapa yang menganggap lan bisa memberikan faedah ta'bid, maka pendapatnya ditolak dan yang selain itu dikuatkan, diambil. Kalaupun ditambah abadan, itu tidak memberikan faedah ta'bid, ya. Sudah kita lewati di mana? Syarah Lamiyah. Ru'yatullah wa ru'yatullah fil akhirah sabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma' salaf. Ru'yatullah di negeri akhirat itu sudah sabit dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Wa qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sudah lewat kemarin, ya. Wajah-wajah mereka pada hari itu, pada hari kiamat, berseri-seri mereka melihat kepada Rabbnya. Qala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya. Mereka dihijabi, dihalangi dari melihat Rabb mereka. Falamma hajabal fujjar an ru'yatihi dalla ala annal abrar yarawnahu wa illa lam yakun bainahuma farqun. Tatkala Allah Azza wa Jalla menghijabi orang-orang fujjar dari melihatnya, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang baik, al-abrar, yarawnahu, kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jalla. Wa illa, dan kalau seandainya tidak seperti itu, lam yakun bainahuma farkun. Tidak ada perbedaan antara keduanya, antara fujjar dan abrar. Yang membedakan antara fujjar dan abrar apa? Fujjar tidak melihat, abrar melihat. Ini ucapan mirip dengan ucapan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat al-qamar, yang diserupakan adalah cara melihat. La tudammuna fi ru'yatihi. Boleh antum tasydid mimnya, boleh tanpa ditasydid. Boleh baca tudhamuna, boleh juga tudhamuna. Itu bisa lihat di syarah hadis ini. Hadis ini Bukhari Muslim. Itu melihat keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Masing-masingnya dua-duanya bisa. Kalau dia ditasydid, tudham, tudhamu, itu maknanya muzahamah. Desak-desakan. Tapi kalau tidak ditasydid, dari indimam, indimam itu maknanya kullu wahid yaro al-akhir, masing-masingnya melihat tanpa ada penghalang. Wa hadza tashbih, ini hadis siapa? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ya, Jarir bin Abdullah al-Bajali, hadis mutawatir. Ada beberapa hadis yang mutawatir, di antaranya ru'yah, syafaat, haud, man bana lillahi masjidan, itu hadis-hadis mutawatir. Diingatkan hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wa hadza tashbih lir-ru'ya bir-ru'yah, la lil mar'i bil mar'i. Penyerupaan ini yaitu penyerupaan ru'yah dengan ru'yah, melihat dengan melihat. Bukan zat yang dilihat dengan sesuatu yang dilihat. Lianna Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wala syabiha lahu wala nadhir. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Wa ajma'as salaf. Para salaf sepakat. Ala ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala dunal kufar bidalilil ayat as-saniyah. Salaf sepakat tentang ru'yanya kaum mu'minin, ya, tidak untuk orang-orang kafir, dengan dalil ayat yang kedua tadi. Ayat mana yang kedua? Kalla innahum rabbihim yauma idzin lamahjubun. Qala al-'allama Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim, qad dalla al-Qur'an was sunnah al-mutawatirah wa ijma' as-sahabah. Sungguh Al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir dan ijma' as-sahabah, wa a'immatul Islam dan a'immatul Islam. Jadi Al-Qur'an telah menunjukkan, baik Al-Qur'an, baik sunnah, ijma' as-sahabat, para ulama kaum muslimin, mereka telah menunjukkan wa ahlul hadis dan juga ahlul hadis, wa isabatul Islam, isabah ta'ifah. Isabah atau usabah itu ta'ifah, kelompok. Dan kelompok Islam, sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin. Wa nuzulul iman. Wa nu'alam makna nuzulul iman ini, ya. Nuzul itu di kamus itu punya banyak makna. Yang pertama mereka sebutkan di antara maknanya ma yuhayya lidhaif, hidangan. Makanan, sesuatu yang disiapkan, disajikan untuk tamu. Kemudian di antara makna nuzul adalah al-manzil, tempat. Di antara makna nuzul adalah al-arzak dari anzal. Wong alam itu disebutkan di kamus-kamus Arab. Ya. Namun yang dimaksudkan di sini, kalau diterjemahkan nuzul iman, hidangan keimanan, atau mungkin tempat keimanan, wong alam agak kurang tepat. Karena yang disebutkan di samping-sampingnya ini, atofnya kepada tokoh-tokoh. Ya. Mungkin kalau maknanya ahlun, misalkan ahlul iman, ya mungkin tepat. Wallahu a'lam. Wa khosatan Rasulullah SAW. Secara khusus Rasulullah SAW. Ala anna Allah subhanahu. Yang menunjukkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala yura yaumal qiyamah. Dilihat pada hari kiamat. Bil absar ayanan. Dengan pandangan. Ayanan. Ya, pandangan mata. Jelas dilihat. Kama yura al-qamaru lailatal badri sahwan. Sebagaimana al-qamar, yaitu bulan purnama, yang dilihat pada malam purnama sahwan. Dalam keadaan terang. Cerah. Sahwan itu cerah. Terang. Jadi ada sepakat, ya. Dinukilkan ini jema' dari Ibnu Qayyim. Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat, para ulama yang lainnya yang menunjukkan apa? Allah Azza wa Jalla dilihat pada hari kiamat. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, wa qala al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, kanatil ummah. Dulu umat fi ru'yatillahi bil absar ala qawlain. Umat dalam artian kaum muslimin di dalam menyikapi ru'yatullah dengan pandangan mata, ya, ada dua kaul, dua pendapat. Maknanya umat manusia secara keseluruhan di dalam menyikapi ru'yatullah ada dua pandangan, dua pendapat. Minhum, di antara mereka, al-muhil ru'ya alai. Orang yang mengatakan al-muhil, sesuatu yang mustahil ru'ya pada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin. Wahumul mu'tazilah, Mereka adalah Mu'tazilah wan Najjariyah wa ghairuhum minal muwafiqin lahum ala dzalik. Dan yang selain mereka, Mu'tazilah jelas ya, Najjariyah, wallahu a'lam, mana belum tahu cabang dari mana gitu. Kadang banyak cabang-cabangnya, apa cabang dari Mu'tazilah. Khawarij saja kan banyak cabangnya kan, ada Qadiyah, ada apa namanya, apa yang mereka sebutkan, Na'ajat, apa itu yang apa? Bukan, ada yang istilahnya. Mereka kan kembali kepada tokoh-tokoh kadang gitu, tempat. Ya sama lah kalau Haruriyah itu salah satu jenis ya dari Khawarij juga. Nah, apa mungkin cabang dari Mu'tazilah gitu kan? Karena Syiah kan banyak cabang lah. Gitu. Hanya sama Yandri mungkin yang wa ghairuhum minal muwafiqin lahum ala dzalik. Dan yang selain mereka dari orang-orang yang secocokan dengan Mu'tazilah. Wal fariq al-akhir, dan kelompok yang lain ahlul haq. Ahlul haq wassalaf min hadzihi ummah, dan para salaf dari kalangan umat ini muttafiqun, mereka sepakat, ala annal mu'minin yarawna Allah fil ma'ad, bahwasanya kaum mukminin melihat Allah di negeri kebangkitan. Wa annal kafirin la yarawnahu, dan orang-orang kafir tidak melihatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa sabata bihadza ijma'ul ummah, maka dengan hal inilah telah sabit ijma' ulama, ijma' umat, mimman yaqul bijawazi ru'yah, dari kalangan orang-orang yang berpendapat bolehnya ru'yah. Wa mimman yunkiruha ala man'i ru'yatil kafirin lillah, dan juga dari kalangan orang-orang yang mengingkarinya, mengingkar ru'yah terhadap terhalangnya orang-orang kafir untuk melihat Allah azza wajalla. Wa kullu qawlin haditsin ba'dal ijma' fahuwa batilun mardud. Ini kaidah ya, setiap pendapat hadis yang muncul ba'dal ijma', setelah adanya ijma', fahuwa batilun mardud, itu batil dan mardud, tertolak. Jadi mereka para ulama sepakat ya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di hari kiamat, jawazu ru'yah, bisa dilihat. Dan juga mereka para ulama sepakat bahwasannya orang-orang kafir tidak melihat Allah azza wajalla. Di sini yang disepakati ini adalah berkaitan dengan ru'yah fil akhirah fil jannah, jelas itu sepakat para ulama. Adapun ru'yah di arafatil qiyamah, karena ru'yahnya ada dua ya, di arafatil qiyamah di sini ada khilaf ya. Insyaallah nanti besok pagi kita bahas khilafnya tadi di syarah lamiah, di situ disebutkan ya kan, belum masuk kan kita kemarin kan. Makanya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, ajma'as salaf ala ru'yatil mu'minin lillahi dunal kufar bidalil ayat tsaniyah. Yarawna Allah fi arasatil qiyamah. Kaum mukminin melihat Allah azza wajalla di hari kiamat. Wa ba'da dukhulil jannah kama yasha Allah ta'ala. Dan setelah mereka masuk ke dalam surga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wahia ru'yatun hakikiyatun taliqu billah. Itu adalah ru'ya yang hakiki yang layak bagi Allah azza wajalla. Sehingga kesimpulan dari ini, kaum mukminin bisa melihat Allah di mana? Di dua tempat ini. Yang pertama di mana? Di arasatil qiyamah. Untuk di arasatil qiyamah di sini ada khilaf. Apakah yang melihat cuman khusus kaum mukminin? Apakah orang-orang kafir melihat? Ada yang menyatakan khusus kaum mukminin. Khilaf ini khilaf sesama ahlus sunnah, ya. Ingat, khilaf sesama ahlus sunnah untuk di arasatil qiyamah. Kalau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengingkari semua. yang di Arasatil Qiyamah. Arasatil Qiyamah itu padang mahsyar. Ya, istilah kita padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka ingkari, di surga mereka ingkari. Maknanya Bang Mu'tazila mengatakan, kalau kami masuk surga ya, kami tidak akan melihat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, melihat di mana? Di surga. Jelas itu. Wahya ru'yatun hakikiyatun taliqu billah. Itu adalah ru'ya yang hakiki, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil fatawa wa innamal muhim. Hanyalah perkara yang terpenting. Alladhi wajaba ala kulli muslimin. Yang wajib bagi setiap muslim. I'tiqaduhu annal mu'minin yarawnahu yarawna rabbahum fid daril akhirah. Kaum mukminin melihat Rabb mereka di negeri akhirat. Fi arasatil qiyamah. Pada arasatil qiyamah. Di tanah lapang. Arasat di tanah lapang. Luas. Pada hari kiamat. Wa ba'dama yadkhuluna al-jannah. Dan setelah mereka masuk ke dalam surga. Itu jelas. Yang kita imani. Nah, adapun Mu'tazilah, Mu'attilah dan yang lainnya, mereka mengingkari semua. Nah, untuk yang di hari kiamat, di Arasatil Kiamat, ada khilaf. Ada yang menyatakan tidak melihat orang-orang kafir, ada yang menyatakan orang kafir melihat, tapi dengan ru'yatu ghadab. Ru'ya pandangan kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Kaum munafikin ada yang bilang melihat, gitu. Wa fassaraha halu ta'til bi anna al murad biha ru'yata ru'yatu thawabilah. Ini diantara tafsiran ahlu ta'til. Mereka menyatakan apa? Yang dimaksud dengan ru'ya adalah ru'ya thawabilah. Au tafsiran kedua, takwil mereka yang kedua, wa an au anna al murad biha ru'yatul 'ilm wal yaqin, ru'yatul 'ilmi wal yaqin. Wa naraddu 'alaihim bi'tibari ta'wil al-awwal bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah. Kita bantah mereka dari sisi pentakwilan yang pertama dengan kaidah yang keempat. Apa kaidah keempat? Menyelisih nas, tidak ada salafnya, tidak ada sisi dari lughah. Wa bi'tibari ta'wil ats-tsani bidzalik, dan dengan takwilan yang kedua, bidzalika, bidzalikan bil qaidatir rabi'ah, ya, bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah, bidzalika itu kembali ke mana, bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah wa biwajhin rabi', dan sisi yang keempat apa, innal annal ilma wal yaqin hasilun lil abrar fid dunya, yang namanya melihat Allah dengan ilmu dan yakin itu juga terjadi bagi kaum mukminin al abrar di dunia, wa sayahsul lil fujjar fil akhirah, dan itu akan terjadi bagi orang-orang kafir di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Kalau alasannya melihat dengan ilmu yakin, ya kaum mukminin yakin adanya Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir juga meyakini adanya Allah Azza wa Jalla nanti di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam. Ya, cukup dulu. Sudah berkodar.